ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, padahal dibaca matanya dulu ya Pak Adri. ويؤذنون طيب perhatikan ini masih dari sanggahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap berbagai syubhat yang dilontarkan oleh musyrikin atau pembela musyrikin, yang mereka menyatakan bahwa ada perbedaan antara musyrikin Quraisy dengan orang-orang yang melakukan berbagai praktek kesyirikan di zaman ini, sehingga pengkafiran tidaklah layak diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang. Di zaman sekarang, karena mereka mengucap la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, makanya kata saya di sini, haulai ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah SAW, qatalu Bani Hanifata, mereka memerangi Banu Hanifah, Bani Hanifah. Padahal Bani Hanifah ini qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islamnya itu di hadapan Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yu'adzinun, mengumandangkan azan. Wa yusallun, mereka salat. Terus Musailimah. Inna Musailimah Nabi. Kunna hadza wal maqbul. Jika kana man rafa'a rajulan ila rukbati Nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa hala maluhu fa'il wa hala maluhu wa damu wa lam tanfa'u syahadatani wa la salatu fa kaifa biman rafa'a syamsana aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyan ila rukbati jabbarin mus samawati wal ardi subhanallah subhanallahi ma'a'adhala sya'nah kadalika yatba'ullahu ala kuludu alladhina la ya'lamun. Baik, maka pembela si musyrikin ini, si pengacara musyrikin ini, ketika fa'inkola, dia berkata mengenai Banu Hanifah yang diperangi oleh para sahabat, innahum yakuluna inna Musailimah. Tapi kan walaupun mereka bersyahadat, mengumandangkan adzan, kenapa mereka dikafirkan? Ini kata si pembela musyrikin. Kan mereka dikafirkan karena mereka mengatakan Musailimah, bukan Musailamah. Ya? Musailimah. Terdapat ungkapan dari seorang ulama, siapa yang memfathahkan lam pada Musailimah, maka dia akzab min Musailimah. Ah itu ya. Ah, ini kata si musyrik. Kenapa Bani Hanifah dikafirkan? Karena mereka menyatakan Musailimah itu nabi. Qulna hadza huwal matlub. Maka kita jawab kata Syekh, hadza huwal matlub. Itulah yang itu. Nah, berarti kamu paham sekarang. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi. Sekarang Anda paham. Jadi si musyrikin atau sepembela musyrik ini berkilah, "Loh, Bani Hanifah itu diperangi karena dia membenarkan kenabian Musailimah." Gitu. Syekh kan tadi menyatakan mereka syahadat, mereka sholat. Ya. Mereka syahadatnya bukan bersyahadat, kami bersyahadat bahwasanya Musailimah adalah nabi. Bersyahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi menyatakan Musailimah juga nabi. Paham sini? Nah, maka mereka diperangi oleh sahabat dan dibunuh. Halal darah harta. Nah, kata Syekh, idza kana man rafa'a rajulan. Nah, jika seseorang yang mengangkat pihak lain ila rutbatin nabi sampai ke derajat tingkatan nabi, kafara, maka dia kafir. Wa halal damuhu wa damuhu, halal darah hartanya. Walam tanfa'u syahadatan wala salatu, enggak bermanfaat untuk dia dua kalimat syahadat yang diucapkan, salat yang dikerjakan. Fa kaifa biman rafa'a syamsana, gimana dengan orang yang mengangkat derajat Samson? Ini Samson ada ini di Riyadh waktu itu. Bukannya Samson itu yang aku bayangin Beri Prima yang melawan company, kan ada tuh. Samson Beri Prima bukan Benjamin. Ya, Samson Beri Prima. Benjaminnya. Oh, yang bulu keteknya dicabut itu ya. Allah besar. Ya, nah ini bukannya orang, bagaimana dengan orang, jadi ada Banu Hanifah, mereka sholat, bersyahadat, mengangkat si Musailimah ke tingkatan Nabi, dikatakan dibenarkan, oh dia Nabi, maka dia kafir. Gimana dengan orang yang mengangkat Samson, atau Yusuf, atau seorang sahabat, atau seorang Nabi, ila rutbati jabbari samawatil ard, sampai kepada tingkatan penguasa langit dan bumi. Subhanallah. Maka ini lebih dikafirkan lagi enggak? Lebih dikafirkan lagi? Iya. Lebih kafir lagi. Ma'adama sya'nah. Betapa besar perkara ini. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yadba'ullahu 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Demikian Allah mengunci kalbu orang-orang yang tidak mengetahui. Terus lanjut. Ini Samson. Ya, Samson. Samson ini kalau kepada bahasa kita Samson. Nah, Benjamin dulu kan Samson, anak Betawi. Terus. Wiqol wa'idhan alladina harrakum Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bin nari kulluhum yadda'un wa min ashabi Ali radhiyallahu anhu. Baik, maka dikatakan juga alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Binar dengan api. Kulluhum, mereka semua yad'un al-Islam. Mereka mengaku Islam. Wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka pun diantara pengikutnya Ali radhiyallahu anhu. Ya, terus ta'allamu ilma min ashabati walakin ittaqadu fi Ali misla al-iqtiqadi fi Yusuf wa Samsana. Dan mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib ini, ketika dibakar memang sebagian sahabat banyak yang protes. Kenapa dibakar? Harusnya dibunuh aja. Tidak dibakar, tetapi dibunuh saja. Dipenggal, ya, disalib, ya, tapi bukan dibakar. Tapi Ali membakarnya, dibakar oleh Ali. Mereka ini yang dibunuh oleh Ali, mereka mempelajari ilmu dari sahabat. Ya, namun mereka meyakini, ya, mereka memiliki keyakinan terhadap Ali seperti keyakinan terhadap Yusuf dan Samson, ataupun yang semisal keduanya, bahwa Yusuf, Samson ini memiliki uluhiyah atau memiliki rububiyah. Terus pakai apa? Pakai apa? Ajma as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim. Atadununa anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimina? Atadununa anna al-i'tiqada bit-tajin aw wa an talihi la yadurru wal i'tiqadu bi Ali ibn Abi Thalib yukaffir. Baik. La yadurru. Wal i'tiqada bagusnya. Dari mana tadi? Fakaifa ajma sahabat. Maka bagaimana para sahabat mereka berijma? Maka bagaimana para sahabat berijma, bersepakat, ya, ala qatlihim, untuk membunuh mereka, wa kufrihim, membunuh mereka dan menyatakan kekafiran mereka. Namun para sahabat tidak berijma, ya, bagaimana bentuk pelaksanaan dibunuhnya. Nah, sebagian sahabat tidak menyetujui apa yang Ali putuskan, yaitu dibakar. Mereka hanya setuju dibunuh saja. Atadununa anna sahabata yukafirunal muslimin, Apakah kalian menyangka para sahabat mengkafirkan orang Islam? Atadununa anna al-i'tiqada fi tajin? Apakah kalian menyangka bahwasanya keyakinan pada taj mahkota, nanti diuraikan ini, wa amsalihi dan semisalnya, la yadurru, itu tidak mengapa? Ini wal i'tiqada ni wa atadununa wal i'tiqada. Wa atadununa al i'tiqada. Apakah kalian juga meyakini keyakinan fi Aliin radhiyallahu anhu? Ya. Yang keyakinan yang diyakini oleh orang-orang yang dibakar oleh Ali, ya, orang-orang yang dibakar oleh Ali, keyakinan terhadap Ali radhiyallahu anhu itu yukaffaru? Dikafirkan? Tapi terus Pak Ahmad, fadol. Masih di matan ini ya. Al-Qur'an ayat kan Ubaydi qaddah alladziina malakul maghriba wa misra fi zamani Bani Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-islam wa yusalluna al-jumu'ati wal jama'ah jumu'ata Wajibul Jumu'ata wal Jama'ata. Kalama al-daru mutolakat syariati fi Asia. Fi Asia. Duna manah mufihi ajma'ah ulama'u ala kufrihim wa kitalihim. Wa anna biladahum biladu harbin. Wa wajahum al-muslimuna. Kata istanbalu ma bi istanbalu qaf istanbalu ma bi aidihim min biladina min buldan muslimina. Nah, maka dikatakan juga Banu Ubaidil Qaddah alladzina malakul maghriba, yang mereka menguasai maghrib, wa misra dan Mesir, fi zamani Bani Abbas, di pada masa zaman Bani Abbas, kulluhum, mereka semuanya yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka semuanya mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yad'una al-islam, mereka mengklaim Islam, usalluna al-jumu'ah wal jama'ah, mereka salat Jumat, mereka salat jamaah. Falamma adharu mukhalafat asy-syari'ati, maka tatkala mereka menyelisihi syariat, fi asya'a, pada berbagai hal, yang nahnu duna ma nahnu fihi, yang kita tidak yakini, ya, dari apa yang mereka selisihi, yang tidak kita yakini, yang kita tidak berada di atasnya, dari penyelisihan mereka terhadap syariat, paham gak sini? Ya. Paham ya? Ya. Ajmal ulama wala kufrihim wa kitarihim, maka para ulama bersepakat akan kekafiran mereka dan diperanginya mereka, bolehnya mereka diperangi. Para ulama juga bersepakat bahwasanya biladahum wa anna biladahum, ya, negeri mereka, negeri Banu Ubaidil Qaddah itu adalah biladu harbin, negeri kafir, negeri kafir yang boleh diperangi. Wa qazahum al muslimuna, maka akhirnya kaum muslimun memerangi mereka, hatta istanqadhu ma bi aidihim, mereka menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan diri dari dengan apa yang ada pada tangan mereka saja, lari min buldanil muslimin, ya, dari negeri-negeri kaum muslim. Terus lanjut Pak Ahmad. Wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yaqulu illa annahum jama'u baina syirki wa tahdzirir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani wa ingkari, masih matut. Wa ingkari al-ba'i wa bari dhalika. Fama makna al-ba'i alladhi dhakarawul ulama'u fi kulli madhabin. Ay babu hukmin murtadi. Wa wal muslimu yukafiru ba'da islamihi. Summa dhakaru anba'an kasiratan. Kullu na'in minha yukafir bi Ya. Yasiratan inda manfa'alaha. misla kalimatin yadkuruha bilisanihi duna qalbihi aw yadkuruha ala wajhil mazhi wal la'ibi. La'ibi. Wal la'ibi. Baik. Maka dikatakan juga idza kana al-awwalun lam yakfuru. Maka dikatakan juga jika mereka para sahabat orang-orang terdahulu mereka tidaklah kafir illa akhwan, bukan sahabat ya. Jika orang-orang yang dikafirkan dahulu Bani Ubaidil Qaddah kemudian Bani lam yakfuru Bani apalagi tadi ya Bani Hanifah ya lam yakfuru mereka tidaklah kafir illa annahum jama'u baina syirk wa takdzibir rusul. Afwan, ini bukan Bani Ubaidah, ini musyrikin. Musyrikin. Nah, jika orang-orang yang terdahulu dari kalangan musyrikin, mereka tidaklah kafir melainkan karena mereka mengumpulkan antara kesyirikan wa takdzibir rusul dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Quran, mendustakan Quran, wa ingkaril ba'si, mengingkari hari kiamat, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Ya, kalau yang namanya kafir, seorang kafir itu kalau sudah mengumpulkan itu semua, kan mereka beralasan, loh kami kan percaya hari kiamat, percaya Quran, percaya Rasul. Ah, kami mengucapkan dua kalimat syahadat, mengamalkan. Masa gara-gara kami pesugihan, gara-gara kami sedekah laut, kami jadi kafir? Kami kan membenarkan Quran, kami kan membenarkan, percaya hari kiamat kita. Kalau Abu Jahal, apa musyrikin Quraisy baru dia tuh mendustakan Rasul, mendustakan Quran, mendustakan hari kiamat. Nah, maka kata Syekh, ya, fama makna al-babil ladzi dzakarahu al-ulama fi kulli madhabin. Maka kalau begitu, apa makna bab? Ya, makna bab yang disebutkan oleh para ulama di setiap buku-buku fikih di setiap madhab, yaitu bab hukmil murtad, kitabu riddah, ya, pembahasan murtad. Wahwa al-muslimu yakfuru, yaitu seorang muslim bisa jadi kafir ba'da islamihi, setelah keislamannya. Tsumma dzakaru, kemudian para ulama ini, para ahli fikih ini menyebutkan anwa'an katsiratan, jenis-jenis yang banyak, sampai-sampai Al-Haitami menyebutkan 400 pembatal keislaman. Ya, kullu naw'in minha, semua masing-masing jenis ini yang 400 itu yukaffiru, mengkafirkan pelakunya. Ya, siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu, satu poin per poinnya mengkafirkan pelakunya. Wa yahillu damar rajul. Ya, dan menghalalkan darah pelakunya tadi, wa malahu dan hartanya. Apa ada darah dan hartanya. Ini disebutkan konsekuensi-konsekuensinya oleh para ulama. Yaitu konsekuensinya bahwasanya mereka dimuamalahkan, diberlakukan, diinteraksikan sebagaimana interaksi kita terhadap kaum kafirin. Ya. Bahkan mereka lebih kafir. Kenapa? Kalau kafir asli tidak dibunuh. Dan mereka mesti dibunuh. Ya, mesti dibunuh. Nah, ini sebagaimana ya di pelajaran-pelajaran maqasid, maqasidus syariah, bahwasanya ini dalam rangka memproteksi agama. Karena dikhawatirkan mereka nanti menyebarkan virus-virus. Virus-virus kekufuran. Ya, kepada kaum muslimin, berbeda dengan kafir asli. Kafir asli yang hidup di tengah kaum muslimin cukup membayar jizyah. Ya, maka mereka menjadi zimmi yang tidak diperangi. Atau kalau mereka pendatang, mereka menjadi mu'ahad yang tidak diperangi. Atau ketika mereka minta suaka perlindungan, mereka menjadi kafir musta'mar. Ya, mana lagi berikutnya? Kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu damar rajul wa malahu hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan. Sampai-sampai mereka menyebutkan berbagai perkara yang ringan. Indaman fa'alaha, bagi orang yang melakukannya. Ya. Semisal Al-Haitami menyebutkan, siapa yang mengatakan kuku Nabi panjang dalam rangka merendahkan Nabi, maka dia kafir murtad. Kalau dia enggak tahu, maka dia ditakzir, diberikan hukuman. Bahkan dari kalangan murji'ah yang menjadi fuqaha, kalangan murji'ah yang menjadi ahli fikih, menyebutkan siapa yang menghina jenggot Nabi murtad kafir, siapa yang menghina adzan murtad kafir, siapa yang menghina sholat dia murtad kafir, siapa yang mencela siwak dia murtad kafir, siapa yang mengolok-ngolok menyambut bulu ketiak yang merupakan sunnah Nabi maka dia murtad kafir. Nah, murji'ah yang jadi fuqaha fuqaha dia menulis buku fikih. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini. Jadi kalau kita ya tidak mau beralasan enggak mau mengkafirkan karena hak kafir itu adalah mesti terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Sekarang syarat penghalangnya sudah enggak ada lagi. Syaratnya terpenuhi. Beralih lagi. Oh, ini dikembalikan ke qadhi, hakim ulama besar. Ulama sudah mengkafirkan, beralih lagi. Yang mengkafirkan itu hanya Allah dan Rasulnya. Jadi hayau itu hanya Abu Jahal yang namanya disebut Quran. Mereka ini memang aslinya enggak pernah mau mengkafirkan orang lain. Sampai-sampai Nasrani yang sudah jelas Nasrani mereka enggak mengkafirkan. Sudah jelas duduk di gereja, tangannya menyilak begini, khusyuk pakai enggak pakai salib, dengerin ya muhadorohnya pastor di gereja. Begini. Kafir enggak? Oh enggak, tanya dulu hatinya. Nah, ini memang asas mazhab Khawarij Khabits, yaitu kafir itu bisa terjadi kalau dalam bentuk ya, kolbu. Ya, kolbunya sudah ingkar baru. Allah musta'an. Nah, ini berat ini ya. Mana lagi berikutnya? Jadi 400 Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami. 400 pembatal keislaman disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Yang mana? Asas Murji'ah. Murji'ah yang menyatakan kafir itu hanya dari kolbu. Hah? Dari kolbu. Kalau Ahlus Sunnah, kafir itu bisa dari 4 hal. Dari lisan, dari amal perbuatan, dari keyakinan, dan keraguan. Kalau Murji'ah, keyakinan saja. Hah? Keyakinan saja. Dia mau ngomong apa, dia mau melakukan apa, mau ke gereja, yang penting hatinya. Dia mau ngina-ngina Islam, yang penting hatinya. Nah, ini Murji'ah. Hah? Khabits madhab ini. Ya, sebagaimana Murji'ah menyatakan beramal apapun, gak beramal, yang penting hatinya. Nah, kafir apapun, yang penting hatinya. Nah, itu Murji'ah. Taib. Misla kalimatin. Ya. Wa zakaru asya'a yasiratan inda man fa'alaha misla kalimatin yadhkuruha bilisanihim. Itu dan para fuqaha menyebutkan berbagai hal yang ringan sampai-sampai siapa yang melakukannya semisal sebuah kalimat yang disebutkan dengan lisannya duna qalbihi tapi kalbunya enggak meyakini. Aw yadhkuruha ala wajhil fazhi atau dia menyebutkan hanya dalam rangka bercanda, walaib. Hah? Dan main-main saja, maka dihukumi kafir. Ya. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di penutup Nawakidul Islam menyatakan ini semua berlaku baik dalam keadaan sungguh-sungguh atau bercanda atau main-main kecuali dalam keadaan dipaksa, kecuali mukrah baru dipaksa. Terus baca ayat dan juga dikatakan alladzina qala Allahu fihim yang Allah berfirman tentang mereka wa yahlifuna billahi ma qalu lihat perhatikan mereka bersumpah atas nama Allah dari apa yang mereka katakan walaqad qalu kalimatal kufri ini kaum munafik ini ya maka mereka mengucapkan kalimat kekufuran mereka mengucapkan kalimat lihat kalimat kalimat saja wa kafaru ba'da islamihim lihat dan mereka kafir setelah mereka sebelumnya Islam. Jadi sebelumnya Islam tapi karena mengucap sebuah kalimat jadi kafir padahal pakai kalimat aja. Ya, terus amma sami'ta Allah. Apakah Anda tidak pernah mendengar Allah kafarahum mengkafirkan mereka bikalimatin karena sebuah kalimat aja. Ma'a kaunihim pada hal status mereka fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka status mereka itu berada di zamannya Rasulullah. Ya. Wa yujahiduna ma'ah. Mereka berjihad bersama Rasulullah. Ya. Bahkan asbabun nuzul ayat qul billahi wa ayati rasulihi, mereka itu pulang dari perang Tabuk. Pulang dari mana? Perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. perang Tabuk itu berat ngikut. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab ditahdir di situ. Ingat radhiyallahu anhu ketika dia lebih memilih untuk santai, lagi panas menunggu kurma panen, ya enggak ada yang menghalanginya, memang ngaku. Memang ya godaan setan. Nah, ini orang ini ngikut perang Tabuk. Di perang Tabuk mereka berguyon. Ya. Maraina ya. Misla qurraina akzaba alsinan wa arghaba butunan wa ajbana indal liqa. Mereka mengucapkan kalimat itu. Kita enggak pernah lihat orang yang lebih dusta dari qurra kita ini, yang lebih dusta lisannya, lebih memprioritaskan urusan perut, lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Mereka baru pulang Tabuk ini. Baru pulang dari Tabuk, perang bersama Rasulullah dan para sahabat. Yujahidu. Uyusallun, mereka sholat. Ma'ahu, bersama Rasulullah, diimami Rasulullah, mereka mendengar kiroahnya Rasulullah SAW. Uyuzakun, mereka pun berzakat. Uyahujun, mereka haji. Uyuhahidun, mereka bertauhid, enggak pernah memberikan kesyirikan kepada, enggak pernah memberikan ibadah kepada selain Allah, enggak pernah melakukan kesyirikan. Terus ayat. Nah, itu demikian pula. Maka oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, lain saat tahu jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, ya, kenapa mereka mengolok-olok Allah, Rasulnya, Islam? Ya, layakuluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka menyatakan, kami cuma bergurau dan main-main saja. Terus? Nah, katakanlah, apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Lihat, Allah mengikrar iman mereka sebelumnya. Kata Allah, la ta'tadziru, jangan kalian minta uzur lagi. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, ba'da imanikum, setelah sebelumnya berimannya kalian. Jadi Allah menetapkan mereka punya iman. Ya, mereka punya iman. Mereka bukannya orang kafir asli. Mereka bukannya orang yang munafik, yang ada iman, yang gak ada iman di hati. Allah menetapkan mereka punya iman. Terus terus fa'ulai alladziina sarrallahu, maka mereka itulah yang Allah menyatakan dengan jelas, annahum kafaru ba'da imanihim, bahwa mereka kafir setelah sebelumnya mereka beriman. Terus Tabukin. Tabuk ternyata munsharif ya. Dan merekalah yang bersama Rasulullah di perang Tabuk. Mereka ikut perang Tabuk. Terus mereka mengucapkan sebuah kalimat yang mereka menyebutkan bahwa mereka mengatakannya karena mazah, karena bercanda saja, karena mereka sendiri yang menyatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka sendiri yang menyatakan. Nah, kami mengucapkannya hanya bercanda dan main-main saja. Terus fata'amal hadhihi syubhata, maka perhatikanlah syubhat ini. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, tukafiruna minal muslimina unasan, woi kalian ini mengkafirkan orang-orang dari kaum muslimin. Lihat yashaduna la ilaha illallah wa yusallun, mereka juga bersyahadat, mereka salat, wa yusumun, mereka puasa juga. Lihat kita dikatakan mengkafirkan kaum muslimin, nah, padahal mereka bukan kaum muslimin sama sekali. Terus summa ta'amal, semua sudah dibaca ya. Kemudian perhatikanlah jawabannya. Jawaban ini, jawaban dari Syekh. fa innahu min anfa'i ma fihi hadhil awraq. Maka ini adalah termasuk di antara yang paling bermanfaat dari lembaran-lembaran ini. Lembaran kasbu syubhat ini. Nah, kita masuk ke syarahnya berarti ya. Abu Aqilah, tafadhal. Yuwasilu baik. Nah, mazal Syekh rahimahullah taala masih beliau yuwasilu melanjutkan ar-radda bantahan ala syubhati atas berbagai syubhat kaum musyabbihi. Karena musyrikin ini musyabbihah. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Ya, sehingga makhluk diberikan peribadatan. Fi mas'alati syirki wa tauhid, dalam permasalahan syirik dan tauhid. Fattaha ila hadhihi syubhah. Maka sudah selesailah sampai syubhat ini yang azimah, syubhat besar ini. Allati hiya min a'zami syubhatihim. Yang ini merupakan syubhat terbesar mereka, wa akhtaruha. Ya, dan yang paling berbahaya, wa akhtariha, dan yang paling berbahayanya. Terus ala wa hiya qawluhu inna man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa adda al-a'mala fa innahu la yakfuru walau fa'ala ma fa'ala min anwa'il riddati. Yaitu syubhatnya apa? Ucapan mereka bahwa inna man syahida la ilaha illallah wa anna rasulullah. Bahwa orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa shalla dia salat, wa shama dia puasa, wa hajja dia haji, wa addal a'mala dia pun juga menunaikan berbagai amal-amal, fa inna la yakfur, maka dia enggak kafir walau fa'ala ma fa'ala min anwa'ir riddah. Walaupun dia melakukan apa yang telah dilakukan dari berbagai perbuatan yang menyebabkan dia murtad. Nah, ini syubhat. Ini syubhat. Terus amma alladzina nazala fihim al-Qur'anu wa hum al-musyrikuna al-awwaluna fa innahum laysu mithla ha'ula'i fa hum lam yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa lam yadkhulu bil islami fa hum la yu'minuna billahi wa la bil rasuli wa la bil islami wa la bil qur'ani. Kata mereka lagi, adapun amal ladina nazala bihim al-Qur'anu, adapun orang-orang yang turun Al-Qur'an turun untuk mereka terkait dengan mereka. Wahum musyrikun al-awwalun, yaitu musyrikin Quraisy. Mereka musyrikin Quraisy, mereka memang ya kata mereka ini. Fa innahum laysu mithla haula, musyrikin Quraisy enggak seperti mereka. Mereka siapa maksudnya? Muslim ya, yang berKTP Muslim tapi melakukan berbagai praktek kesyirikan. Melakukan berbagai praktek yang menyebabkan kemurtadan. Kan enggak mau mereka membela jangan dikafirkan, jangan dikafirkan. Musyrikin Quraisy enggak seperti mereka gitu. Musyrikin Quraisy enggak mengucap syahadat la ilaha illallah, ini mereka mengucap loh. Mereka sholat, mereka puasa, haji, zakat. Zikirnya banyak lagi. Kalau zikir bisa 1000. Jangankan amalan yang diajarkan Rasul, yang enggak diajarin Rasul aja diamalin gitu. ini mana lagi tadi? Terus walam yadkhulu sudah dibaca tadi? Walam yadkhulu bil Islam. Musyrikin Quraisy enggak masuk Islam. Fahum la yu'minuna billahi wala bil rasul. Mereka musyrikin Quraisy enggak beriman pada Allah dan Rasul, wala bil Islam wala bil Qur'an. Enggak beriman pada Islam, enggak beriman pada Qur'an. Ya, terus apapun mereka ini siapa? Ini nih, si musyrikin yang berKTP Muslim. Yang dibela Madiri. Jangan dikafirkan walaupun dia melakukan berbagai perbuatan kesyirikan. Terus fa'adhamu imana bil ba'thi wa yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna wa yuzakkuna wa yadhkuruna Allah katsiran. Adapun mereka ini, ini si musyrik berKTP Muslim ini yang dia bela ini. Mereka ini menampakkan iman, iman kepada hari kiamat, wayusallu mereka salat, wayusumu mereka puasa, wayuhujun mereka haji, wayuzakun mereka membayar zakat, wayukurunullah katsira sering berzikir kepada Allah. Nah, terus Syaikhul rahimahullah inda hadhi syubhati khasatan qala Asghoyuski bilamarnya Asghi. Asghi sam'aka li jawabiha fa innaha min adhabi syubahihi. Ah. Maka Syekh rahimahullah taala inda hadhi syubhati khasatan Syekh rahimahullah taala terkait syubhat ini terlebih khusus qala beliau berkata Asghi sam'ak. Coba ya, perdengarkanlah pendengaranmu dijawabiha untuk jawaban ini, jawaban segala syubhat mereka ini. Fa innaha min adzabi syubhatihim, maka mereka ini ada termasuk antara syubhat mereka yang paling besar. Ya. Terus summarada syaikhu ala hadhihi syubhati min sab'ati wujuhin muhimmatin. Ah, kemudian syekh membantah rada syekh ala hadhihi syubhati atas syubhat ini min sab'ati wujuhin muhimmatin. Beliau menjawabnya dari 7 aspek yang sangat penting. Ah, Pak Suheri. Al-wajhul awwal annahu man amana bi ba'dil ahkami syar'iyyati wa kafara bi ba'dila al-akhra fa huwa kafirun li jami'i. Ah, perhatikan. Ah, sisi pertama. Anna man amana bi ba'dil ahkam asy-syar'iyyah, siapa yang beriman kepada sebagian hukum-hukum syar'i, wa kafara bi ba'dha al-akhra, namun kufur terhadap hukum syariat yang lain, fa huwa kafir bil jami', maka dia dianggap kafir terhadap semuanya. Paham enggak itu? Ya, jadi si pembela musyrikin ini mengatakan, "Loh, yang kalian kafirkan itu walaupun dia melakukan perbuatan ridha, tapi dia membenarkan banyak hal, mengamalkan banyak hal, meyakini banyak hal. Memang di sini dia salah, tapi jangan dikafirin," katanya. Maka kata Syekh, dalam Islam siapa yang mengimani sebagian atau mayoritas tapi mengkufuri satu aja, maka dia kafir terhadap semuanya. Semua dia mengimani, kecuali dia tidak mengimani diperbolehkannya poligami. Misalkan, enggak, menurut saya poligami udah enggak relevan, udah enggak sesuai. Ayatnya gimana masih berlaku, enggak mansukh? Saya yang mansukhan. Ana nasikh, kuntu nasikhon li hadhihi al-ayah, kata dia, iya dan bilang. Ya, maka dia dianggap menolak semuanya. Apa antum lupa ayat firman Allah Ta'ala ketika kaumnya Nabi Nuh dianggap oleh Allah mengingkari semua Rasul, padahal kaumnya Nabi Nuh hanya mengingkari siapa? Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman apa? Kadzdzabat qaumu Nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh mendustakan para Rasul al-mursalin, dianggap mengingkari semuanya, padahal cuma satu aja, Nabi Nuh aja. Ya, ada orang, saya mengimani semuanya, cuma saya tidak mengimani wajibnya haji ke Baitullah. Enggak relevan. Kafir ini. Dianggap kufur mengingkari semuanya. Nah, paham enggak sini? Atau dia hajinya tetapkan tapi dia mengingkari, saya enggak mengimani, ya enggak mempercayai wukuf di Arafah. Saya enggak mau. Kufur dia karena mengingkari kewajiban. Dia enggak mau bukan karena enggak tahu, memang mengingkari. Saya mengingkari wajibnya wukuf di Arafah. Kufur dia. Padahal yang lain diimani semua. Seluruh aspek Islam diimani, diamalkan, dia percayai. Nah, walaupun dihukum di Arafah, dia kufur. Ya, dia kufur. Sama kayak saya mengingkari bolehnya poligami, enggak boleh. Walaupun dia poligami, dia kufur. Ada gitu ya, orang poligami tapi mengingkari poligami. Ada. Mungkin. Ya, mungkin. Jadi dia poligaminya itu karena mungkin beralasannya faktor yang lain, bukan karena faktor dibolehkan oleh syariat. Terus wahabulai ankaru at-tauhida alladhi ja'at bihim rusulu wa huwa iqrarullahi bil ibadati. Nah, mereka ini mengingkari tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul, yang dibawa oleh para rasul, yaitu iqrarullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Terus fa haula'i lam yufridu Allah bil ibadati wa innama asyraku ma'ahu wa ghairihi ghairahu wa ma'ahu ghairahu minal awliya'i was-salihina. Dan mereka musyrikin ini yang berKTP Islam ini, mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Innama asyraku ma'ahu ghairahu, dan mereka menyekutukan Allah. Ya, di samping mereka beribadah pada Allah, mereka menyekutukan Allah dengan memberikan ibadah kepada para wali, orang-orang saleh. Terus, wal Islamu la yaqbalu at-tajziata. Islam tidak menerima tajziah. Ya, pembagian yang dapat dibagi-bagi, enggak bisa kayak gitu. Mesti kafah. Ya, terus wala at-tafriqata. Islam pun juga tidak menerima tafriqah. Tafriqah, ya, membeda-bedakan. Ya, terus wa adhamu islami at-tauhid. Bagian Islam yang paling besar adalah at-tauhid. Terus wa huwa da'watu jami'ir rusuli. Yaitu yang inilah dakwah seluruh para rasul. Wa haula'i jahadu a'dhamu syai'in wa huwa tauhidul ibadati. Dan mereka ternyata jahadu mengingkari sesuatu yang paling besar ini dalam Islam, yaitu tauhidul ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Karena mereka mengingkari hal ini, mereka mengingkari peribadatan berupa nazar, doa, istighosah, isti'anah, isti'adzah, adzabah, menyembelih, ar-raghbah, rahbah, al-khauf, roja, dan seterusnya. Mereka mengingkari ini hanya diberikan kepada Allah. Kata mereka, udah boleh-boleh aja. Ya, kita tawaf di kuburan sunan, kuburan wali, boleh-boleh saja memberikan sembahan, memberikan doa kepada. Ya, mereka mengingkari. Mengingkari sesuatu yang besar dalam Islam, paling besar. Terus wa qalu la ba'sa an yunzara. An yunzara insana li fulan. Insanu fa'il. Insanu li fulanin wa yadhbaha li fulanin li annahu waliyun wal waliyun yang fa'u wa yadurru mimma huwa. Kok pakai tanwin sih, wal waliyun wal waliyun yang fa'u wa yadurru mimma huwa mithlu fi'lil musyrikina awwalina. Mereka qalu la ba'sa bih. La ba'sa. Mereka mengatakan, oh enggak apa-apa. Seseorang bernadar untuk si fulan, seorang menyembelih untuk si fulan. Ya. Karena diwali, wali bisa memberikan manfaat mudharat. Sebagaimana inilah yang merupakan perbuatan orang-orang musyrikin terdahulu, ya dan tidak. Terus dibaca. Malwanto, wajusan. Antum semuanya. Bisa, dia belum. Sisi yang kedua, ada 7 jawaban. Sisi jawaban yang kedua, Syekh rahimahullah taala menyebutkan waqa'iq, waqa'i'ah. Ya. Waqa'iq jamak dari waqi'. Ya. Berbagai realita di tarikh. Di buku, di dalam sejarah al-islami. Tadulu yang menyebutkan ala annal ulama fi kulli zamanin. Yang menyebutkan bahwasanya para ulama di setiap zaman. Yukafiruna man amana bi ba'din. Mereka mengkafirkan siapa saja yang mengimani sebagian syariat Islam. Wa kafara bi ba'dihan. Bi ba'din. Namun kufur terhadap sebagian yang lain. Terus minha anna sahabata wa man ba'dahum qatalu alladziina yatadhaharuna bi shahadataini wa yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna lakin lama fa'alu shay'an minasy syirki aw jahadu shay'an minad dini qataluhum wastahallu dima'ahum wa amwalahum wa dzalika kama yali. Kemudian wa minha di antara ialah para sahabat waman ba'dahum, dan yang setelah mereka, qatalul ladzina yatadhaharuna bi syahadatain. Mereka tetap memerangi orang-orang yang menampakkan dua kalimat syahadat. Mereka sholat, mereka puasa, haji. Lakin lama fa'alu syai'an minasyirki. Namun tatkala mereka melakukan sesuatu hal dari kesyirikan, au jahadu syai'an minaddini, atau mereka menolak sesuatu hal dari agama ini, qataluhum wastahallu dima'ahum. Maka mereka memerangi orang-orang tersebut, para sahabat, para ulama memerangi orang-orang tersebut dan menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Dua dalil kekamayani. Yang demikian itu, ya, sebagaimana penjelasan berikut. Terus malam tu. Awalan Bani Hanifata ittaqadu Banu Hanifata ittaqadu ana Musailamata Musailimata Rasulullah walladzina yakhadu jubaz zakati jahadu jubaz zakati ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Banu Hanifah, ya, yang diperangi ini, mereka meyakini bahwasanya Musailimah adalah Rasulullah. Walladzina jahadu wujubaz zakati ba'da wafatin Nabi. Dan mereka juga memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat setelah wafatnya Nabi. Tetap diperangi padahal mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat, haji segala macam. Namun diperangi. Terus fasaniya fi ahli alihin radhiyallahu anhu kafaru al-hulata alladziina qalu inna aliyan wallahu ma annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yusalluna wa yasumuna wa hum fi jundi aliyin radhiyallahu anhu. Baik, perhatikan yang kedua, pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kafaru, ya, mereka para sahabat mengkafirkan al-hulata, orang-orang yang ekstrim. Alladzina qalu inna aliyan, yang mereka menyatakan Ali itu adalah Allah. Padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka sholat, mereka haji, mereka puasa. Dan wahum fi jundi aliyin radhiyallahu. Dan mereka pun berada di dalam barisannya pasukan Ali radhiyallahu anhu. Terus lakin lama atharu al-mulu wa kharrafahum kharrafahum aliyun radhiyallahu anhu ma'a annahum yashhaduna ala ilaha illallah walakinnahu kharrafahum lama ittaqadu anna syakhsan lahu haqqun fil uluhiyyati kafarahum wa kharrafahum bin nar. Namun tatkala mereka menampakkan gulu, sikap berlebihan, maka Ali membakar mereka radhiyallahu anhu. Padahal mereka mengucap syahadat la ilaha illallah, namun Ali tetap membakar mereka, ya. Tatkala mereka meyakini bahwasanya seseorang lahu haqqun fil uluhiyyah, memiliki hak juga untuk diibadahi, kafarahu, maka Ali mengkafirkan mereka dan membakar mereka dengan api. Para fi'i, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'isan fi Abdul Abbas min Zuhalat Firqatul Ubadiyina. Zuhalat Firqatul Ubadiyina. Ubadiyina. Mohon wajibatus syi'ati al-Ismailiyati yannahum yantasibuna ila Ismailah Ibni Muhammad Ibni Ja'far. Bil ismailiyati wa sumu al-Fatimiyati yanahum yasumuna annahum min dhurriyyati Fatimata wa lidzalika yuqalu lahum al-Fatimiyuna wa fil haqiqati annahum min al-Yahudi azharu al-Islam walakin zahara minhum kufriyatun zahara minhum kufriyatun wa fi nihayati ad'a bid'a ya bid'a hukamuhum al-uluhiyyata Islam al-Hakim minul Al-Ubaidi. Ubaidi. Baik. Nah, sisi yang kedua, fi adil Abbasiyin, di masa Abbasiyin, zaharat firqatul Ubaidiyin. Nampak muncul firqah, kelompok Ubaidiyin. Wa hum ta'ifatu Syiah al-Islamiyyah al-Ismailiyah. Mereka adalah kelompok Syiah Islamiyah karena mereka menisbatkan kepada Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Oleh karena itu mereka disebut Ismailiyah atau mereka disebut Fatimiyah karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah min dzurriyyati Fatimah radhiyallahu anha. Mereka termasuk keturunannya Fatimah. Walidzalika yuqaluhum al-Fatimiyyun. Maka mereka dikatakan Fatimiyun. Mereka inilah orang yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang abad keempat. Ya, mereka ini ada di Mesir dan mereka kerjaannya membunuh jamaah haji yang dari Maghrib, dari Afrika menuju Mekah. Ya, mereka cegat, mereka bunuh, mereka rampas hartanya. Mereka yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi, Maulid Fatimah dulu, Maulid Hasan, Husain, Maulid Ali, akhirnya Maulid Nabi. Nah, mereka ini yang pertama dan diakui oleh Said Agil Sirat sendiri. Ya. Nah, mereka aslinya bukan anak-anak keturunan Fatimah, wa fil haqiqati annahum minal yahud. Hakikatnya mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka menambahkan Islam. Namun tatkala muncul dari mereka kekufuran fil nihayati, akhirnya ya idda'a hukamuhum, pemimpin mereka akhirnya mengklaim uluhiyah. Ya, boleh diberikan apa, mengklaim sebagai uluhiyah. Mengklaim memiliki uluhiyah itu diberikan ibadah. Ya, semisal Al-Hakim Al-Ubaidi yang diibadahi oleh pengikutnya. Terus lanjut Pak, pas sahabat tuh. Pas sahabat tuh qatalu bani Hanifatan wa hum yasaluna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Wa yasuluna wa yahjuna ulaitin lamma idda'u anna Musaylimata nabiyyun. Anna Musaylimata nabiyyun. Kafaru di anna menyatakan pada isyasin pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu nabiyyun faqad kafara. Nah. Ayat wa in kana yusalli wa yasum wa lidzalika ajkamal chaudul. Maka sahabat qatalu Bani Hanifah. Mereka memerangi Bani Hanifah wa hum yashhadu an la ilaha illallah. Padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka puasa, mereka haji. Lakin lamma idda'u anna Musaylimah, namun tatkala mereka mengklaim bahwasanya Musaylimah adalah nabi, kafaruhum. Maka sahabat mengkafirkan mereka. Nah, karena barang siapa yang meyakini pada seseorang setelah Nabi Muhammad SAW dia adalah nabi, faqad kafara, maka dia kafir. Walaupun dia sholat, puasa. Ya. Terus ditalika. Walidzalika hakama muslimuna al-yawma di kubril Qadiyaniyah. Itu apa namanya? Ahmadiyah. Oleh karena itulah kaum muslimun hari ini mereka memvonis kekafiran Ahmadiyah Qadiyaniyah. Terus alladzina yad'una nubuwwat Ahmad al-Qadiyani. Ah, yang mereka yad'una nubuwwat Ahmad. Mereka mengklaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani. Terus fa'idakana man rafa ardan ila martabatin nabi kufrun kafara. Pakai Pak layak puru man rafa ardan ila martabat rabbul alamin wa sarafa lahu anwa'an minal ibadati kadzabihi wan nadri wa du'ai wal istighatsati wa ghairi dzalika. Nah, kata beliau, fa in kana man rafa'a rajulan ila martabati nabi sallallahu alaihi wasallam kafara. Nah, apabila ada orang yang mengangkat pihak lain ke martabat tingkatan nabi, semisal kaum Ahmadiyah mengangkat Mirza Ghulam Ahmad menjadi nabi, maka dia kafir. Nah, pakai falayakur, maka gimana ceritanya kok tidak kafir orang yang mengangkat pihak lain sampai ke tingkatan Rabbil Alamin? sehingga akhirnya dipalingkan untuknya ibadah, berbagai jenis ibadah diberikan kepada dia, semisal menyembelih untuk dia, bernadar untuk dia, berdoa untuk dia, istighosah dan seterusnya. Ya. Sebagaimana orang-orang yang mengangkat Nyi Roro Kidul, Bah Wongrekso, Bah Priok sebagai suatu sosok yang berhak diberikan ibadah. Gimana enggak kafir? Orang mengangkat derajat Mirza Ghulam Ahmad ke tingkat kenabian aja kafir, apalagi yang mengangkat Bah Wongrekso, Bah Priok ke tingkatan diberikan ibadah. Uluhiyah. Kok enggak kafir? Nah, terus lanjut. Wa qawlu syekh Taman Rokaat Rajan Wasamsana Wa Yusuf Akum Nasun Di Zamani Yuhyani Gula Wa Gula Gula Dua keduanya Wa Gula Enggak Gula Fi'il Gula Ya Gulu Gula Fi'il An-Nasu Di Hujjati Anak Di Hujjati Di Hujjati Di Hujjati Di Hujjati Anahum Awliya'ah Aulia, terus? Anahum Aulia Ulu Walahum Syu'uzat Syakwadat Syakwadat Syakwadatun Syakwadatun Wahwariku Wahwariku Wahwariku Wahum ala tawikil hilaj Hallaj Hallaj Hallaj Hallaj Wabernihin Arabim Baik Dan ucapan Syekh Rahimah Ta'ala Kaman Rafa Ataj Ucapan Syekh, semisal orang yang mengangkat Taj, Samson, Yusuf, hum nasun fi zaman ini. Mereka adalah orang-orang yang ada di zaman Syekh. Ya, di Riyadh, di kota Riyadh waktu itu. Ya, wala bihim an-nasu, manusia, masyarakat di sekitar itu gulu terhadap Taj, terhadap Yusuf, terhadap Samson. Ya, bihujjah dengan argumentasi anhum awliya, mereka wali. Wala hum syakwadat, mereka memiliki kemampuan mistis, ya, wakwariku dan hal-hal yang tidak biasa, ya, yang di luar kebiasaan orang, wahum ala tariqatil hallaj, dan yang mereka ini adalah mereka berada padahal mereka berada di atas tariqatnya hallaj, ya, wa bani arabi, ya, yang itu ittihadiyah, ya, wahdatul wujud, ya, terus wajib salis, berarti sekarang sisi yang ketiga. Bantahan tiga penting baru dua. Bahwasanya pertama tadi apa? Yang beriman kepada sebagian kufur pada sebagian yang lain kufur. Dianggap kufur dan semua. Yang kedua tadi apa? Justru kenyataannya ialah sejak zaman dahulu para sahabat mengkafirkan orang-orang yang beriman kepada sebagian kufur pada sebagian yang lain. Nah, bantahan yang ketiga, Pak Adli. Wa ulama Allah aqadu baban-baban bi kutubil fiqhi sammuhu baban riddati wa dhakaru fihi nawaqid al-islami wa dhakaru asya'a qad takunu saghiratan fi a'yanin nasi fi a'yunin nasi walakin hakamu anna man fa'alaha aw i'taqadaha aw i'taqadaha yukaffiru ma anna yakfuru ما أنه يصلي ويصوم ويعبد الله ولم يحصر حصل ردة حصول ردة فيما ذكرتم. Sisi bantahan yang ketiga, anal ulama bahwasanya para ulama rahimahullah taala mereka telah membuat bab di buku-buku fikih dan mereka namakan dengan bab riddah. Ya, An-Nawawi di Raudatul Thalibin menulis ini. Ya, kemudian para ulama semua madzhab-madzhab fikih dari madzhab-madzhab pun mereka menyebutkan fihi nawaqidul Islam, berbagai pembatal keislaman, mereka menyebutkan berbagai hal yang qattakunu sokiratan fi ayunin nas, ya, perkara yang kecil ringan di mata manusia kayak tadi, siapa yang mencela kukunya Rasulullah, siapa yang mencela selak apa celak, siapa yang mencela siwa kayak gitu-gitu. Ya, walakin hakamu, namun mereka memponis anna man fa'alaha aw i'taqadaha bikuf yakfur. Mau mereka memponis bahwasanya barang siapa yang melakukannya atau meyakini yakfur, maka dia kafir. Pada walaupun dia sholat, puasa, beribadah pada Allah. Dan mereka para ulama fikih ini lam yahsuru husula riddah fima dzakartum. tidak membatasi ya ridah terjadinya kemurtadan seperti yang kalian sebutkan kalau meyakini dalam kalbu saja, tidak demikian. Terus lanjut Pak Adi. Al-wajh ar-rabi'u anna Allah hakama bi kufri unasin li qawlihim kalimata takallam li qawlihim kalimatan kalimatan takallamu biha abtalat islamuhum wa abtalat islamahum abtalat islamahum wa imanahum kama qala ta'ala takhlif yahlifun yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da islamihim fakafaruhum bikalimati ma qawlihim fakafaruhum bikalimati ma qawlihim ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusalluna wa yujahiduna. Baik, yang sisi yang keempat. Anallaha kama bi kufri unasin li qawlihim kalimatan. Ya. Takallamu biha. Bahwa Allah memvonis kafirnya orang-orang yang mereka karena ucapan mereka. Karena mereka mengucapkan sebuah kalimat yang mereka ucapkan abtalat Islam. Maka membatalkan kalimat ini membatalkan keislaman mereka, keimanan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah atas nama Allah apa yang mereka atas apa yang mereka ucapkan. Ya, maka mereka mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Fakaffarahum, maka Allah mengkafirkan mereka bi kalimat ini hanya karena sebuah kalimat. Padahal status mereka itu ya, bersama Rasulullah SAW, mereka sholat, mereka berjihad. Terus, Pak Abu. Al-wajhul khamisu anna Allah kafara unasan bisababi kalami bisababi kalamin qawluhu ala wajhil mazahi wal mizah mizahi wal la'bi wal la'ibi wal la'ibi wa anzala fi sya'nihim wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ma annahum yusalluna wa qad ghazaw ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabukin lakin lamma qalu hadhihi al-kalimata kafaru ba'da imanihim wa lam yanfa'uhum annahum yusalluna wa yasumuna wa yujahiduna fa hadhihi al-wujuh fiha ibtalu hadhihi shubhati fi wa fi al-haqiqati annaha min a'dhami shubahi walakin jawabuha wadihun wallahu alhamdu walillahi alhamdu. Baik. Sisi yang kelima. Ada tujuh ya. Allah kafara unasan, bahwa Allah mengkafirkan beberapa orang. Orang-orang yang bisa babi kalamin karena sebab satu kalam aja. Qaluhu yang mereka ucapkan ala wajhil mizah. Yang mereka ucapkan karena bercanda, walaik, main-main. Maka Allah menurunkan ayatnya terkait mereka. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, kami cuma main-main saja, bercanda main-main saja. Qul billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, pada ayatnya, kepada rasulnya kalian main-main, mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Padahal mereka sholat, mereka berperang bersama Rasulullah SAW di peperangan Tabuk. Mereka mengucap, namun tatkala mereka mengucapkan kalimat tersebut, kafaru ba'da imanihim. Maka mereka kafir setelah keimanan mereka. Maka tidak bermanfaat sedikit pun ucapan yang sebelumnya, amalan sebelumnya, keyakinan sebelumnya. Annahum yusallun, ya, bahwa tidak bermanfaat mereka sholat, puasa, berjihad. Maka inna sisi pihak, maka dari sisi-sisi ini pihak ibtalu hadis syubhat. Ini pembatalan syubhat ini. Wafil haqiqah, dan hakikatnya adalah annaha min a'dhami syubhat. Ini adalah syubhat yang paling besar, walakin jawabuha walihun walillahi alhamd. Namun jawaban yang dilontarkan oleh Syekh ini sangat jelas, alhamdulillah. Pak Ahmad, al-wajhus sadis. Qala syarif rahimahullah ta'ala, al-wajhus sadis. Inna qawlahum innal ladina nazala fihim al-Qur'an la yashhaduna أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سخرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. Sisi jawaban yang kena. Inna qawlahum jawab, sesungguhnya ucapan mereka, innal ladzina nazala bihimil Qur'an. Sesungguhnya yang Al-Qur'an turun terkait mereka, ya. Itu orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka mengingkari al-ba'ats, ya, al-ba'tsa hari kiamat. Mereka mendustakan Qur'an, mereka menjadikannya sebagai sihir. Sedangkan kami, kata mereka, ini musyrikin ini, kami bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami membenarkan Quran, beriman pada hari kiamat, kami sholat, puasa. Fakaifa tajaluna na mithla ulai? Gimana ceritanya kalian menjadikan kami seperti mereka musyrikin? Nah, terus lanjut. Yujabu anhu anna ar-rajula idza saddaqallahu idza saddaqallaha fi syai'in wa kadzabahu fi sya'in fa huwa kafirun murtadun 'anil islam kaman amana bi ba'dil qur'ani wa jahada bi ba'dihi fa kaman aqarra bi tauhidi was salati wa jahada wujub az-zakati aw aqarra bi hadha kullihi wa jahada shauma aw aqarra bi hadha kullihi wajahad al-hajj wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, maka dijawab bahwa seseorang jika dia membenarkan Allah pada sesuatu hal namun mendustakan Allah dalam sebagian ya, tempat yang lain, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana orang yang beriman kepada sebagian Quran namun menentang sebagian Quran yang lain. Bagaimana orang yang menetapkan tauhid, sholat, namun menentang wajibnya zakat. Atau yang menetapkan hal ini semuanya, namun menentang puasa. Menetapkan Quran, sholat, zakat, menentang zakat. Atau menetapkan ini semua, namun menentang haji. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia kufur murtad. Baik. Ayat. Al-Wajh Tsabit. Dallatil ayatu yang ketujuh terakhir. Jawaban yang ketujuh, anna man jahada wujubal hajj, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, kafara, maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia salat puasa. Allah taala berfirman, inna awwala baitin wudiya lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah bangunan pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang ada di Makkah, di Mekah, yang diberkahi sebagai petunjuk untuk alam ini. Walillahi 'alan-nasi hajjul bait, maka kewajiban bagi manusia ya, untuk Allah agar mereka berhaji ke bait, ke Mekah. Ya, man sata ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu berjalan ke sana. Wa man kafar, barang siapa yang mengingkari kufur terhadap kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah maha kaya dari seluruh alam ini, enggak butuh pada seluruh alam. Ya, padahal latil ayat itu, maka ayat-ayat ini menunjukkan ala anna man jahada wujuban haji, bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, kafara, maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia mengucap kalimat syahadat. Maka kaifa biman jahada tauhid? Nah, gimana bagi orang yang mengingkari tauhid wa ajaza ibadatul kubur dan memperkenankan dibolehkannya beribadah pada kuburan. Ini lebih parah lagi. Ya Allah. Ah, dibaca matan. Maaf, Abu Aqilah. Min as-sahabati. Oh, matannya berapa ini ya? Min ad-dalil ya? Dari sebelumnya. Halaman 101. Ah. Min ad-dalil 'ala dzalika aidan ma qala ta'ala 'an bani Israil ma ma'a ilmihim masilahihim wa salahihim. Wa min al-dalil, dan dia juga diantara dalil atas hal ini ialah apa yang Allah hikayatkan Ta'ala di Al-Quran tentang Bani Israel. Ma'il mihim, padahal Bani Israel mengetahui wasolahim, padahal dengan kesolehan mereka, bahwasannya mereka berkata kepada Musa, ija'allana ilahan kamalahum alihatan kamalahum alihatun, buatkanlah untuk kami Musa Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan, sembahan gitu. Terus ija'alana zata. Dan juga ucapan sekelompok orang manusia dari kalangan sahabat, ini baru masuk Islam. Setelah peristiwa Fathu Mekah, mereka hendak menyerbu Hunain, maka di tengah perjalanan mereka melihat Zatu Anwat, pohon-pohon yang digantungkan pedang-pedang, tombak, kayu, panah biar sakti gitu ya. Maka para sebagian sahabat mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Terus maka Nabi Sallam sampai bersumpah bahwasanya ini seperti ucapannya Bani Israel terhadap Musa yang menyatakan ija'alana ilah, buatkanlah untuk kami ilah. Terus walakinil musyrikina syubhatun yudmuna biha inda hadhihil qisati wa hiya annahum yaquluna inna bani israila lam yakfuru bidzalika wa kadzalika alladziina qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ij'alana dzaata al-batin lam yakfuru. Namun musyrikin punya syubhat yang mereka terus lontarkan ini ya. Mereka nanti berdalil dengan kisah ini, yaitu apa? Bahwa mereka mengatakan tuh Bani Israel mereka enggak kafir bidzalik, dengan perbuatan ucapan mereka tadi. Nah, padahal mereka mengatakan apa? Ija'alana ilahan. Wa kadzalika alladziina qalu anna nabiyyi sallallahu ija'alana dzaatu anwat. Demikian pula dengan para sahabat yang berkata pada Nabi, buatkanlah untuk kami wa nabiyyi dzaatu anwat. Lam yakfuru, tuh mereka enggak kafir. Kok kalian malah mengkafir-kafirkan kami? Nah, gitu. Terus, kalau jawab, Bu? Fajarahu anna antakula inna bani Israel lam yak'alu. Wakanalika ladina sa'alu an nabiyya s.a.w. lam yak'alu. Walakhilafa anna bani Israel lau fa'alu dhalika lakafaru. Wakanalika lakhilafa anna ladina nahabu an nabiyyi s.a.w. lau lam yudhi'u watta. Nahi. Maka jawabannya adalah Anda katakan. Nah, sebelum nanti Syekh akan memberikan faedah dari kisah-kisah ini, bahwasanya Bani Israel mereka tidak melakukan. Ya, ketika Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun, Bani Israel mereka enggak melakukan, mereka baru ngomong. Ya. Dan kemudian nanti ada faedah yang disebutkan bahwasanya orang kalau mengucap kalimat kufur kemudian dilarang, dicegah dan dia bertobat meninggalkan, maka dia enggak kafir. Ya, mereka enggak kafir. Ini kaidah dari para ulama. Berdasarkan dua peristiwa ini yang disebutkan di Quran dan dalam hadis tentang Bani Israel dan kisah Zatu Anwat. Ya, perhatikan. Bahwasanya Bani Israel mereka tidak melakukannya. Demikian pula orang-orang yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam buatkan untuk kami Zatu Anwat, mereka pun belum melakukannya. Wala khilafa dzalik, wala khilafa anna Bani Israil. Dan tidak ada perselisihan bahwasanya Bani Israil seandainya mereka melakukannya yang demikian tadi membuat Tuhan lakafar, pasti mereka kafir. Demikian pula tidak ada perselisihan bahwasanya orang-orang yang nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nabi mencegah mereka untuk membuat zatu anwar, laulam yuti'uhu, seandainya mereka tidak mentaati nabi, tetap tambang bikin zatu anwar buat gantungin pedang, wattakhadhu zata anwatin, mereka tetap bikin zatu anwar ba'da nahihi, setelah larangan nabi sallallahu alaihi wasallam, lakafaru, pasti mereka kafir. Hadha huwal madhub, inilah yang ditentukan. Baik. Paham sini? Ah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Minal adillati. Minal adillati. Minal adillati ala anna ma lintakaba nakidhan. Min nawakilil islami yakfuru walau kana yashadu alla ilaha illallah wa yusalli wa yusumu ila wairi dari minal a'mali. Man ma qassahu Allah an nabiyyi Israil an bani nabi an bani Israil khina talabu min Musa an yaj'ala lahum ilahan ka ilahan ka alihatil musyrikin wa qisatul wa qisatul ladina talabu minan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana an ayaj'al lahum zata anwatin wa annabiyina nabiyaini wa anna nabiyaini al karimi karimain ankaru dalika ankara dalika wa tabarahu asyirkan. Syirkan, enggak ada as, enggak ada alnya. Wa tabarahu asyirkan. Terus. Yukhrijuhum minal millati law fa'alu. Minal millati law fa'aluhu ma'a annahu yu'minuna bin nabiyyaini al-karimaini. Yujahiduna ma'ahuma thumma awra. Ah, betul. Ai minal adillah, di antara dalil-dalil. Ya, ala manir takaba naqidan min nawaqidil Islam yakfur. Di antara dalil-dalil bahwasanya barang siapa yang terjatuh ke sebuah pembatal dari pembatal Islam, maka dia kafir. Walaupun dia bersyahadat, la ilaha illallah, walaupun dia sholat, puasa dan seterusnya, minal amal, dia melakukan berbagai amal. Ya, yaitu apa yang Allah kisahkan tentang Bani Israel, hina talabu min Musa, ketika mereka meminta kepada Musa alaihissalam agar Musa membuatkan untuk mereka Tuhan yang lain, sembahan yang lain, seperti sesembahannya ke orang-orang musyrikin. Dan kisah yang alladzina talabu minan nabi, yang kisah orang-orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nabi membuatkan untuk mereka zatu anwar. Wa anna nabiyaini al-karimain, dan maka dua nabi yang mulia ini angkara dzalik, mengingkari perbuatan tersebut, wa tabarahu syirkan, dan keduanya menganggap, mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai kesyirikan yang dapat mengeluarkan mereka dari millah, dari Islam. Lau fa'alu, seandainya mereka melakukannya. Padahal ma'anahum yu'minuna bin nabiyaini al-karimain, walaupun mereka ya beriman kepada dua nabi yang mulia ini, ya mereka berjihad bersama dua anak kedua nabi ini. Terus summa awrada asy-syaikhu iktiradan ala hadza bismillah istidlali wa huwa anna bani israila alladziina talabu min musa an yaj'ala lahum ilahan lam yakfuru fakadzalika alladziina talabu min muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay ja'ala lahum zata anwatin lam yakfuru wa ajaba an hadha al-ittiradi bi anna al-fariqaini lam yanfuda ma qala wa law fa'ala lakafaru walakin lama nahiya an dzalika wa bay tajannabuhu wantahau wantahau anhu wa mahallu syahidi minal kisataini anna man fa'ala asyirka kafara wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bil anbiya'i wa ya'malu al a'malu al a'mala al salihah. Ah, masya Allah. Summa awrada syekh, kemudian syekh membawakan, syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan penentangan dari pendalilan ini, yaitu Bani Israel ketika mereka meminta kepada Musa agar Musa membuat untuk mereka ilah Tuhan yang lain, mereka enggak kafir. Demikian pula ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi membuatkan untuk mereka dhatu anwar, mereka pun enggak kafir. Wa ajaba an hada al-i'tirad, maka Syekh menjawab ya, penentangan ini, bahwa dua kelompok tadi, Bani Israel dan sebagian sahabat, lam yanfula, mereka belum mengamalkan, belum melaksanakan. Maqala, apa yang mereka katakan. Walau fa'ala, seandainya mereka mengamalkannya, lakafara, pasti keduanya itu, kedua kelompok tadi, kafir. Walakin lamma nahya, namun ketika dua nabi, Musa dan Rasulullah SAW, melarang anzari perbuatan tersebut dan menjelaskan ya, kepada keduanya, kepada kedua kaum tadi, bahwa itu adalah kekufuran, tajannabuhu, maka mereka menjauhi. Ya enggak? Langsung berhenti. Nah, langsung berhenti, enggak kapok gitu. Nah, kemudian wantahu, dan mereka pun berhenti anhu. Mahamus syahid, maka ya, perhatikan poinnya di sini adalah dari dua kisah ini, bahwa barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia kafir walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah, walaupun dia beriman pada nabi, padahal ada di tengah nabi kan bicaranya pada nabi, walaupun dia mengamalkan amalan-amalan saleh. Nah, terus Pak Rafi dibaca di mata lakin hadir kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir kisah itu ia wa'idah. Lakin hadir kisah itu di mata Pak. Kawatan juga ya. Walakin hadir kisatu tufidu anna muslima balil alimi qadiyya qawu li anwa'i anna muslima balil alima balil alima qadiyya qawu li anwa'i nasyirki la yadri ila wa tufidu atta'allu wa tufidu atta'alluma wa tahharuza taharuza wa ma'rif wa ma'rifata wa ma'rifata anna maula juhari atau hidu fahimnahu anna hadza min akbarul jahri wa makai syaitani wa tufidu aydan anna al-musliman al-mujtahidan idha takalama bi kalamin kafar bi kalam kufrin bi kalamin kufrin wa huwa la yadri panubbiha ila dhalika wa taba min sa'atihi fa innahu la yakfur kama fa'ala banu Israel walladzina sa'alu an-nabi Sa'alun Nabiya. Terus? Yang mereka bertanya kepada Nabi. Masya Allah. Waktu itu, Allah. Alaihi kalam tadrizun syadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'ala Rasulullah. Lihat, kisah ini. Lakin hadhihi al-qissah. Namun hadhihi al-qissah itu, kisah ini tufidu. Ini memberikan faedah, menunjukkan kepada kita bahwa muslim, badil alim, bahkan orang alim sekali, qad yaqa fi anwa'in min asyirk, terkadang dia terjatuh ke berbagai jenis kesyirikan. La yadri bihim biha, yang dia enggak tahu hal tersebut. Fatufidu at-ta'alluma, maka hal ini memberikan faedah akan pentingnya mempelajari tauhid wa taharruz dan menjauhi ya perkara syirik. Nah, hati-hati. Nabi Ibrahim aja takut lagi kita. Dan juga memberikan faedah apa? Makrifah bahwasanya ucapan orang-orang bodoh at-tauhid fahimnah. Kita sudah paham tauhid. At-tauhidu atau at-tauhida boleh. Nah, ini babul istiqal ya. Kalau dikatakan at-tauhida takdirnya fahimna at-tauhida fahimnahu. Nah, babul istiqal. Nah. Baik. Boleh. Di babul istiqal. Mengenai tauhid kami sudah paham. Anna hadza min akbaril jahli, bahwasanya ucapan kayak begini kami sudah paham tauhid, ini adalah sebesar-besarnya kebodohan. Wa makayidi syaitani, dan sebesar-besarnya makar setan, tipu daya setan. Sebagaimana yang terjadi di masa Syekh sendiri. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah berkali-kali mengajarkan tauhid, ya. Kitab Tauhid, sebagian murid-murid beliau mengatakan, "Syekh, ayo kita pindah ke fikih hadis." Ya, murid-muridnya, "Ya Syekh, nuridu kitaban akhir, nuridul fiqha awil hadisa." Ya, kata Syekh Lima, "Kenapa? Tauhid ma fahimnahu, nuridu ilman akhir," kata mereka. "Kami sudah paham tauhid. Kami ingin buku yang lain, ilmu yang lain. Kita sudah paham tauhid." Padahal Syekh tahu kondisi mereka, mereka belum ngerti apa-apa kecuali sedikit. Ya, maka kata Syekh, "Tunggu aja besok." Setelah besok saya menceritakan, wah, sana ada satu kampung yang mereka menyembeli ayam untuk jin dengan syarat begini-gini, nanti darahnya ditempelin di pintu-pintu rumah. Mereka diam aja, enggak mengingkari. Saya kemudian menyebutkan lagi, wah, di sana ada, saat kemarin saya di kampung itu melihat ada seorang yang ya, menjima, mensetubuhi ibunya sendiri, ya. Menyetubuhi ibunya sendiri. Lakin fulan waqa'a ala ummih. Apa kata murid-muridnya? A'udzubillah waqa'a ala ummih. A'udzubillah. Dia menyetubuhi ibunya. A'udzubillah. Wah, mengingkari murid-muridnya Syekh. Maka Syekh tersenyum. Ini kata Syekh dijelaskan. Dikabarkan ada orang yang beli ayam buat jin, kalian diam-diam aja. Dikabarkan bahwasanya menyetubuhin ibu, kalian mengingkari. Padahal ya, syirik dengan menyetubuhi ibu dosanya lebih berat pada syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, itu jaminannya, itu jaminannya kalau enggak taubat di dunia. Maka kata Syekh, "Ayo kalau begitu baca kitab tauhid tadi." Baca kitab tauhid. Nah, ini karena tauhid itu awalan. Sebagian orang beranjak dari pelajaran tauhid sudah milih pelajaran hadis ini segala macam. Memang penting ya. Afdolnya semuanya kita kuasai. Kalau bisa berbarangan dijama, dijama. Tapi kalau boleh memprioritaskan tauhid dulu. Nah, yang itu semua itu bisa dijama sembari. Tapi yang fokus tauhid. Kan orang fokus di tajwid, fokus di nahwu, benar itu bagus. Tapi porsinya lebih banyak di situ. Akhirnya dia nggak paham tauhid dan tumbuh dalam keadaan orang-orang yang tidak mengerti tauhid. Dan betapa banyak orang-orang yang memahami ilmu ini, ilmu itu, ternyata bodoh dalam perjalanan tauhid. Profesor dalam lughah ternyata bodoh dalam perjalanan tauhid. Nah, ini real. Allahu musta'an. Ya, mana lagi? Watufidu aidan, dan kisah ini juga menunjukkan bahwa anal muslim al mustahid, bahwasanya muslim yang bersungguh-sungguh kalau dia mengucapkan semua ucapan kekufuran, wahwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu, ya, fanubbiha, maka dia pun diberikan peringatan, ya, ila dalik, atas perbuatannya tersebut yang mungkar tadi, wataba min saatihi, dia pun tobat saat itu juga, fa innahu la yakfur, maka dia enggak kafir, kama fa'ala banu Israel, sebagaimana banu Israel melakukannya. Ya, ketika dicegah oleh Nabi Musa, mereka pun diam, tobat, enggak jadi, dan mereka tetap dianggap sebagai sahabatnya Nabi Musa. Ya. Walladzina sa'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan sahabat yang baru masuk Islam dari orang-orang Mekah yang mereka berangkat ke Hunain. Mereka minta dibuatkan zatu anwat. Ya. Mereka, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, Allahu Akbar. Nah, Nabi mengingkari, mereka pun tobat, diam, enggak melakukan, maka mereka enggak kafir. Ya, jadi paham ya? Misalkan di antara kita atau di antara teman kita ada yang wah, kasih saja nyok. Oh, enggak, ini kufur, enggak boleh ngucapin ini. Tobat antum. Dia tobat, takut, dia enggak kafir. Saat itu juga. Paham enggak sini? Nah, ini kaidah dari para ulama. Wa tufidu aidan, dan ini juga memberikan faedah, anna laulam yukaffar, seandainya dia tidak dikafir, walaupun dia tidak dikafirkan, ini yang baru mau melakukan, merencanakan kesyirikan, tapi enggak jadi karena sudah diberi peringatan, disuruh tobat, dia tobat, dia tidak dikafirkan. Walaupun dia tidak dikafirkan, fa innahu yughalladu alaihil kalamu taghlidan syadidan, namun dia tetap diberi teguran yang sangat keras, ya, kama fa'ala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Nabi Musa juga menegur mereka dengan teguran keras. Paham ya sini? Paham. Aja. Qala syarih, hadhihi kisatu fiha wawa'idu. Al-awwalu al-hadaru minasyirki wa annahu qad yadubbu ilal muslimina an tariqi taqlidi wa tashabbuni bil kuffari. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat. Kama lahum zatu anwatin. Fa fi dhalika tahdhiru min mujaratil kuffari wa tahdhiru min alfitani allati tanjumu an dhalika. Wa min dhalika ibadatul quburi allati ahdathuha وفتنوا بها وصاروا يدعون الناس إليها والخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. Hadil kisatu fiha fawaidu. Di dalam kisah ini terdapat banyak faedah-faedah. Yang pertama, al-hadar, waspada dari kesyirikan. Wa annahu qad yadubu ilal muslimin, bahwasanya kesyirikan ini terkadang dia nanti yadubu, merangkak. Masih ingat enggak syair? Za'amatni syakhsan walastu bi syaikh. Za'amatni syaikhan walastu bi syaikh. Innama syaikhu man yadubu dabiba. Yang sesungguhnya dia, si dia menyangka diri kepada syekh, orang tua, padahal syekh itu ialah yang jalannya, ya, jalannya itu kayak merangkak, kayak aki-aki, jalannya susah, bongkok. Wa annahu qad yadubu ila muslimin an tariqati taqlid. Nah, kesyirikan itu berjalan pelan-pelan, jalannya dia walaupun merangkak, bongkok pelan-pelan ke arah kaum muslimin lewat jalur taklid, tasyabbuh dan ikut-ikutan orang kafir. Lihat ketika nabi, kaumnya Nabi Musa, mereka lihat sendiri mukjizat Nabi Musa dibelah laut merah. Mereka berjalan di dalam lautan. Air-air laut menjadi berdiri semua, menjadi dinding buat mereka. Setelah laut lepas masuk ke Syam Palestina, mereka melihat musyrikin nyembah berhala. Mereka bilang, "Ij'alana ilahan kama lahum alihatan." Kama lahum alihatan. Buatkan untuk kami berhala sebagai mereka, mereka juga punya berhala. Ini kan ikut-ikutan. Atau ketika sebagian orang-orang baru masuk Islam melihat musyrikin punya zatu anwat, ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Ya, tasyabbuh, ikut-ikutan. Ya. Wa bidzalika at-tahdzir, maka dalam hal ini terdapat peringatan yang keras. Min mujaratil kufar. Mujara, masdar dari jara yujari. Maknanya bisa ittaba'a tabi'u wa faqa yuwafiqu, nah itu maknanya. Ya. Yaitu dari mengikuti orang-orang kafir, wa tahdhir minal fitan, dan juga di dalamnya terdapat peringatan dari berbagai fitnah. Allati tanjumu an dzalik, ya, tanjumu yang diakibatkan oleh hal itu. Wa dzalika tanjumu, itu dari kata hadasa, boleh juga dimaknai itu yang itu terjadi karena hal tersebut. Wa min dzalika ibadatul kubur. Di antaranya adalah peribadatan yang diberikan kepada kubur. Allati ahdatsuha, yang mereka ada-adakan. Wa fatanu biha, yang mereka membujuk dengannya. Ya. Mereka membujuk dengannya. Kemudian wasaru yad'una an-nasa ilaiha, dan mereka pun mulai mengajak manusia kepada peribadatan kubur tadi. Sedangkan Al-Khalil alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, banyak berhala dengan tangannya sendiri, udhiya, yang dia disakiti oleh kaumnya, wa ulqiya, dilemparkan finnar, ke api, disebabkan ingkari syirki, ya, disebabkan pengingkaran beliau terhadap kesyirikan, yaqul, dia berkata, berdoa, wajudunni wajannubni wa baniya na'budal asnah, jauhilah aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas, ya Rabb, sesungguhnya berhala ini banyak menyesatkan manusia. Terus paham. Khaufa ala nafsihi alaihi salatu wassalam minal fitnati, khaufa ala dzurriyyatihi minal fitnati, idzan ya, idzan kaifa yaqulu jahilun inna tauhida yumkinu ta'limahu ta'allumuhu fi khamsin daqa'iqi mafa'il sigo muntajibu wal muhimmu 'indahu al ba'su fi umuri siyasati wal kalami fil hukmi fil wal kalamu fil hukmi fil hukami fil hukami wa fiqhul waqi' kama yaquluna wa ma'nahu rasadal rasdul waqa'i ad-dawliyati wa tahlila wa tahlilatiha wa tahlilatuha wa tahlilatuha wal insya wal insyigalu biha an tafaqquhi fid din. Nabi Ibrahim khafa ala nafsi alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya sendiri dari fitnah kesyirikan. Beliau mengkhawatirkan anak keturunan beliau dari fitnah kesyirikan tadi. Idan kaifa yaqulu jahilun, gimana ceritanya kalau begitu, gimana ceritanya seorang jahil berkata at-tauhid yumkinu ta'allumuhu fi khamsi daqa'iq. Tauhid cukup dipelajari, memungkinkan cukup dipelajari 5 menit saja. Wal muhim indahu al-ba'su, yang penting dia memiliki pembahasan fi umuri siyasah, dalam berbagai perkara politik, wal kalam fil hukam, yang penting dia bisa berbicara, mengkritik para pemimpin, wa fiqhul waqi', dia tahu fikih waqi', realita yang ajak, kama yaqulu, sebagaimana mereka mengatakan. Maknahu rasdul waqa'i', rasdu ini masdar dari rasoda yarsudu, mengamati. Yang penting dia mengamati waqa'i', bagaimana kondisi yang terjadi sekarang, ya, waqa'i ad-dawliyah negara ini, wa tahlilatiha, dan menganalisanya. Tahlilat bukan masdar ya halala yuhallilu, ya. Tahlil menganalisa, wa insyiqal biha, dan menyibukkan diri dengannya hingga akhirnya menyibukkan diri dari tafaqquh bid-din, belajar agama. Terus ayat wal muhim wa minhum fil madarisi wal ma'ahidi bal kulliyati wa yaqulu la da'iya li hadhihi kasafati muqaddarati tawhidi annasu muslimuna wa awladu fitratun bi imkani dulladi an yata'allamu at-tawhida Minal bi'ati al-ijtimani ila akhiri hadiyanihim al-fariji walau sa'alta wahidan min ha'ulai am absati mas'alatin tauhidin ma ajabaka bijawabin qala Kitayb. Wa minhum man yattakhidu muqarrarat tauhid. Di antara mereka bahkan mengkritik kurikulum-kurikulum tauhid di madrasah-madrasah, mahat-mahat dan fakultas-fakultas. Yaqul, dia mengatakan la da'i li hada li hadhihi al-kasafah. Oh, la da'i. Enggak perlu, tidak ada alasan untuk muqarrar tauhid itu kasafah kok tebel padat, enggak perlu kurikulum tauhid itu padat fi muqarrar tauhid, enggak perlu ada kepadatan di kurikulum tauhid. Manusia kaum muslimun, anak-anak mereka itu sudah fitrah. Ya, bi imkanit tulab ay ta'allamu tauhid. Ya, karena para tulab sudah memungkin belajar tauhid minal bi'ati al-istimaiyah, dari lingkungan sosial mereka sendiri. Ila akhir hadiyanihim, dan seterusnya dari igawan mereka, ucapan mereka, omong kosong mereka, al-farik yang kosong nihil. Walau sa'alta wahidan min ha'ulai, kalau Anda bertanya kepada salah seorang dari mereka, an absatil mas'alatin fit tauhid, dari permasalahan yang paling sederhana dalam tauhid, ma'ajab mereka, mereka enggak sanggup jawab. Tanya aja kepada mereka. Hah? Tanya aja kepada mereka mengenai kisah ya, Zatu Anwat itu. Gimana? Mereka enggak bisa jawab dengan jawaban yang benar. Walaupun jawab ngaco. A'ni alladzina yaquluna hadhihi maqalah. Yang saya maksud itu orang-orang yang mengucapkan ucapan ini. Terus Abu Aqilah wal qaidah fi saniyah. Wal qaidah saniyah qaidatun 'azimah anna man naqaha bi kalimatil kufri an jahlin wa huwa la yadri thumma nabbaha thumma nubbiha wa taba min sa'atihi fa ila la yufar bi dalil qisati bani Israila ma'a Musa alaihi salam wa ba'di sahabati ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa la yufar bi dalika lakin bi hadha fa innahu la yufar bi dalika lakin bi hadha ini syartaini. Baik. Kaidah yang kedua, faedah yang kedua, yaitu faedah yang besar bahwa man nataqa bi kalimatil kufri, siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran an jahlin karena ketidaktahuan, tsumma la yadri wa huwa la yadri dalam keadaan dia tidak tahu, tsumma nubiha kemudian diberikan peringatan, wa taba dan dia taubat, bukannya dia melakukan mengucapkan kalimat kufur karena enggak tahu, diberitahu tambeng malah menyalah-nyalahin lagi ya, enggak mau taubat. Nah ini diberikan peringatan tobat min saatihi, saat itu juga. Fa innahu la yakfur, baru ini enggak kafir. Bidalil kisah Bani Israil ma'a Musa, dengan kisah Bani Israil tadi yang mereka mengatakan ijalana ya alihatan kama lahum alih. Ijalana ilahan kama lahum alih. Fa innahu la yakfur, karena dia enggak kafir. Bidalil kisah Nabi Israil bersama Musa alaihissalam dan kisah sahabat bersama Nabi, ijalana datan wa kama lahum zatu. Fa'umlah yakfur bidalika, mereka enggak kafir. Lakin bihadaini syartain, namun dengan dua syarat. Tapi sudah 10 halaman saya lihat. Cukup ya. Mau nambah lagi boleh, 15 halaman. Cuman saya ada kegiatan juga di tambungnya sama anak-anak. Cukup ya. InsyaAllah 10 halaman sudah dapat. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.